Música na Coma. Damarang, hey! Ang katatangan mo ikot kick and stars. Kumambawa kultur dari pantai barat. Obatin mereka-mereka yang hampir sekarat. Ku bukan ancaman, tak perlu kau khawatir. Cukup kau pandangi ku sebagai bocah amatir. Ku beri imajinasi, berikan kau ilusi. Dalam dunia fantasi, silakan kau resap. NM, keep going on track. My fucking shit bang, ya. Pantau dari jauh, ketukan musik tambah jet. Let's go Super Rio, jadikan office WC. Hip hop natu, dolar saksian MC yang berisi. Tara bisa tuk mundur, hip hop tempatku jujur. Lakoni sembari bersaksi tetap atas cintaku ulur. Citrakan nama, tempoku bermain dengan irama. Fuck, cari kemari sensasi, kami pun menjadi inspirasi we dengan tenang. We gotta give you inspiration, we gotta give you emotion. Feel the sensation, feel the sensation. Sentuhan yang asik, bukan prematur ku teratur kuat pada basic. Look it man, siapa laku totalitas pada hobi tua. Banyak kreasi, banyak media, kunjung lobby. Not can go, mainkan tempo. Bagikan sensasi di tiap durasi dalam mem. Mau musikku berperusahaan berhenti hingga nadi berhenti bersama nada. Irama ku lantungkan rima, ku mainkan gejolak tanda ku masih ada. Yes, fella smack, fucking shit mac. Ributkan track, make not track, yo. Getari-getari setiap barak. Rasakan musik pantai barat. Kasih keras forum untuk rapping kelas barat. Rolling-rolling jika terasa. Kasih habis yang kontra. Sasa, super citara di sisa. Yeah, kini berbunyi setelah terdiam. Nyalakan api yang lama terpadam. Lalu beribu setara meriam. Kuteran kali yang ke give you inspiration. We gotta give you emotion. Feel the sensation. Feel the sensation. First nih belum low. Ku berinovasi memotivasi. Hello zaman now. Hibur deng flow. Sampai tiba pagi insomnia. Dibukan kriteria bataria. Curhat hingga malaria. Belum stop please. Masih hadirkan. Masih sajikan. Siap kajikan. Mereka dengarkan. Inilah kami yang terdiam lama membisu. Kami tak bisu tetapi siap menjadi isu. This motherfucking bray. Mic belum tergeletak. Hadir ku meradiasi inspirasi dengan serentak. Ku menyapa dalam sajak. Tak perlu untuk membentak. Belum berhenti sebari ini dimanapun ku berpijak. Rap calling out. Ku masih lunasi banyak visi. Selagi berkemudi mic ku kan bersaksi. Terperinci yang sabawa miliki daya. Rasakan hal yang baru juang timku berupaya. Give you inspiration.